Dengarlah rayuanku, adikku yang jauh. Bukankah merindu selalu semenjak mula bertemu. Hatiku sudah tertawan padamu juwita. Usah dapat ku lupakan wajahmu adinda. Kagilam alam menjelang tiba, hati tambah gundah gulana. Tiada kawan hendak berserita, dunia sepi semata. Makin hari makin sayang adinda manisku. Kuah jadi tak terbayang setiap hari dan waktu. Setiap hari dan waktu.